الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله وأخواتي فيه رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita pada pagi ini akan berbicara secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Nah, tentunya tidak asing lagi bahwa ayat-ayat dan ahadis yang menunjukkan tentang kurban ini datang, yang dengan itu para ulama bersepakat tentang disyariatkannya kurban. Dan terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Di sini diiringkan penyembelihan dengan sholat, yang merupakan, yang kita ketahui bahwa sholat merupakan tiang agama. Nah, diiringkan dengan sholat. Fasholli li rabbika. Hendaklah kalian sholat, perintah untuk sholat dan perintah untuk menyembelih. Nah, begitu juga dijelaskan dalam banyak hadis bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam berkurban. Dalam riwayat Tirmizi dan Ahmad disebutkan aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di Madinah 10 sinin yudhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri Madinah selama 10 tahun, setiap tahunnya berkurban. Nah, maka di antara hal yang pertama akan kita sampaikan di sini yaitu tentang hukum yang pertama, dan ini penting ya, agar kita tidak terjerumus dalam sikap berlebihan dan dalam sikap bermudah-mudahan. Nah, apa hukum dari udhiyah? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan mustahab atau sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya perkara udhiyah yaitu tadi ayat perintah. Hukum asal dari perintah berarti menunjukkan wajib, apalagi diiringkan dengan sholat. Begitu juga tadi yang telah kita dengar hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal 10 tahun di Madinah, tidak pernah meninggalkan setiap tahun dia. Alhamdulillah. Ya, tidak pernah setiap tahunnya tidak berkurban. Nah, begitu juga hadis man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekat tempat sholat id kami, musallana. Nah, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentunya bagi yang mampu. Pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa kurban ini hukumnya sunnah, namun muakkadah, ditekankan sekali. Dalilnya apa? Hadis ya yang kita telah dengar bersama ketika pada pertemuan sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi. Naam. Ya. Barang siapa yang atau apabila kalian telah melihat bulan Dzulhijjah telah masuk dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, nah syahidnya di sini, maka hendaknya dia jangan memotong kukunya, jangan mencabut bulu di badannya dan yang lainnya. Di sini dikaitkan berkurban dengan keinginan. Artinya di situ ada ikhtiar pilihan. Nah, ya. Adapun hadis tadi, barang siapa yang mendapatkan ke lapangan kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekat musholla kami, tempat sholat id kami. Ini yang rajih hadis ini mauquf kepada Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah menjadi seorang gubernur, amir. Nah, maka tentunya pemimpin punya hak untuk mengatur masyarakatnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang memperkuat bahwa hukum dari kurban ini sunnah mu'akkadah, yaitu ini pendapat kibar sahabah Abu Bakar wa Umar, bahkan mereka berdua pernah sengaja tidak berkurban dalam setahun dua tahun untuk menunjukkan bahwa ini tidak wajib, dan juga pendapat sahabat-sahabat yang lainnya, di antaranya Abu Mas'ud Al-Badri dan yang lainnya, dan tidak ditemukan seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Tentunya mereka, para sahabat, orang-orang yang paling paham tentang ayat Al-Quran dan hadis. Nah, maka ketika mereka berpendapat dengan suatu pendapat dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan mereka pendapat tersebut, maka ini pendapat yang sangat kuat. Sehingga wallahu alam bisawab, hukum yang rajih, atau yang rajih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun, di sini perlu kita sebutkan ucapan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab It'amul Udhiyah. Artinya, bukan berarti sunnah mu'akkadah kemudian kita bermudah-mudahan meninggalkannya bagi yang tidak mampu. Di sini sebutkan oleh beliau, sarraha kathirun min arbabi hadzal qaul, kata Syekh rahimahullah, secara jelas, secara lantang, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, yaitu pendapat sunnah mu'akkadah, menyebutkan apa? Secara jelas mereka mengatakan apa? Bi anna man tarakaha yukrahu lil qadir. Nah, barang siapa yang meninggalkannya, maka yang demikian ini makruh bagi orang yang mampu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa dzukira fi jawahiril ikhlil, disebutkan dalam kitab Jawahir al-Ikhlil syarah mukhtasar Khalil, annaha idza tarakaha ahlu baladin kutilu alaiha li'annaha min sya'airil Islam. Coba kita perhatikan bagaimana permasalahan syiar atau syariat kurban. Ya, ulama-ulama yang menyebutkan bahwa kurban ini sunnah mu'akkadah, bahkan menyebutkan ya dalam kitab ini Jawahir al-Ikhlil dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa suatu penduduk negeri apabila meninggalkan syariat ini, kutilu alaiha, diperangi. Suatu negeri enggak ada yang berkurban, di suatu daerah tidak ada yang berkurban, sementara daerah tersebut dikenal dengan daerah yang normal, bukan daerah yang masyarakatnya sedang ditimpa kelaparan atau sedang peperangan yang dahsyat atau hal-hal yang lain, ya, lah biasa saja. Maka yang demikian ini wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk memerangi penduduk negeri tersebut sampai mereka mau berkorban. Kenapa? Karena kurban ini termasuk dari syiar-syiar Islam, ya. Nah, sehingga permasalahannya la tafrid wala ifrat, walaupun sunnah mu'akkadah, bukan berarti kesempatan emas ini ditinggalkan begitu saja. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian di sini telah jelas bahwa yang namanya kurban ini tidak bisa dicukupkan dengan uang, ya, dengan harganya. Artinya dengan harganya maksudnya bagaimana? Yaitu seorang mengganti kurban dengan uang yang senilai, yang seharga dengan barang atau dengan hewan tersebut, ya. Karena memang di antara maksud dari ibadah kurban itu kan bukan semata-mata dagingnya atau darah sodakohnya, bukan semata-mata dagingnya atau sodakohnya. Ini bukan semata-mata syiar kurban, ini bukan semata-mata sodakoh. Nah, ya, tapi apa? Ibadah dengan cara menumpahkan darah hewan tersebut, mengalirkan darah hewan tersebut, penyembelihan. Nah, ya, makanya dari sini kita mengetahui dan disebut oleh para ulama, hewan kurban yang paling afdol itu hewan kurban yang dilakukan secara bersendirian. Semakin mahal, semakin besar, semakin afdol, semakin berharga, semakin bagus bentuknya. Nah, makanya disebut oleh para ulama bahwa yang paling afdol itu kalau seseorang berkurban unta sendiri, karena unta ini paling mahal. Nah, secara umum ya, artinya jenis unta lebih mahal. Bisa jadi ada sapi yang lebih mahal dari unta. Namun secara umum kita katakan atau disebut oleh para ulama unta bersendirian. Kemudian sapi bersendirian, kemudian baru kambing. Kambing ini pun yang lebih utama adalah jenis domba. Ya, karena Rasulullah berkurbannya domba. Seperti itu. Tidak dinukilkan sama sekali bahwa Rasulullah berkurban dengan sapi atau dengan kambing yang bukan domba atau bukan kambing gibas, ya. Tapi kambing biasa, kambing Jawa. Nah, datang dari sebuah riwayat sahabat berkurban dengan kambing. Nah, adapun Rasulullah sendiri dengan domba. Ini urutannya kalau bersendirian, ya, unta, sapi, kemudian domba, kemudian kambing. Baru kemudian berserikat dalam unta, dan yang paling terakhir berserikat dalam sapi. Dijelaskan oleh para ulama, mengapa berserikat kurang afdol dibandingkan bersendirian? Karena ketika berserikat akhirnya seseorang tidak bisa semuanya berserikat, yang ikut berserikat ini ikut menyembelih. Nah, ini. Ya. Karena maksud di antara maksud dari ibadah kurban ini yaitu mengalirkan darah. Kalau orang berserikat tidak bisa mengalirkan darah semuanya. Artinya hanya ada satu perwakilan yang melakukan penyembelihan tersebut. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, waktunya kapan? waktunya yang rajih setelah salat Idul Adha. Yang lebih afdal lagi setelah imam selesai berkhutbah. Namun yang wajib setelah salat. Karena disebutkan dalam hadis, man dabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Naam. Ya, dalam riwayat yang lain artinya barang siapa yang menyembelih setelah salat maka sungguh dia telah sempurna ibadah sesembelihannya dan mencocoki dengan sunnahnya kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man kana dzabaha qabla an yusalli falyadzbah makanaha. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka hendaknya dia mengganti, menyembelih dengan ganti yang lain di waktu setelah sholat. Nah, adapun di musim pandemik seperti ini misalnya, atau di tempat-tempat lain yang misalnya tidak didirikan sholat id, misalnya, nah, entah di Baduy ya, di pedalaman yang memang misalnya tidak ada orang atau jarang atau hal yang lainnya, maka disebut oleh para ulama dilakukan ketika matahari telah terbit, ya, artinya sudah bisa untuk laksanakan sholat duha. Nah, berakhirnya, sebelum lama ada yang menyebutkan bahwa berakhirnya itu di hari ke-12, karena 3 hari saja. Nah, tapi wallah alam bisawab, yang lebih rajih yaitu hari ke-10, 11, 12, 13, yaitu hari Idul Adha dan Tashrik. Nah, karena dalam hadis disebutkan kullu ayyam tashrik dzabhun. Semua hari-hari tashrik itu hari-hari menyembelih. Nah. Tentunya kita mengetahui juga hewan-hewan yang bisa untuk jadikan kurban, yaitu hewan bahimatul an'am, dari unta, sapi, dan kambing, dan yang sejenisnya. Termasuk berarti di sini apa? Kerbau. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai hewan kurban ini di situ ada aib yang di mana aib ini menjadikan hewan kurban tersebut tidak sah. Dalam hadis disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, arbaun la tajuz fil adahi. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tujzi. Ada 4 hal yang menyebabkan hewan kurban ini tidak sah. Al-aura al-bayyin awaruha. Ada cacat di matanya. Matanya menonjol sekali, tidak normal, atau bahkan kebalikannya. Masuk atau cacat yang lainnya. Yang di mana ini jelas. Nah, ini. Ya. Wal maridu al-bayyin maradduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin arajuha. Pincang. Ya, pincangnya ini jelas sekali. Nah, wal kasir alati la tungki. Hewan yang kurus sekali, dalam riwayat yang disebutkan dhaifah, dalam riwayat yang disebutkan al ajfa, kurus sekali. Ya, tidak ada sumsumnya di tulangnya, sudah kurus sekali. Nah, yang perlu diketahui, ini hal-hal ini apabila jelas ditemukan, sehingga sesuatu yang sifatnya ringan, insya Allah tidak mempengaruhi sembelihan tersebut. Nah, sakit tapi sakitnya nggak parah, ya sekedar batuk-batuk biasa misalnya. Nah, ya, yang perlu kita ketahui, aib yang lebih parah dari ini ya otomatis masuk. Kalau tadi matanya cacat aja, dengan cacat yang jelas itu apa namanya, tidak sah, apalagi sampai buta, dengan buta yang jelas, maka ini tidak lebih tidak sah. Seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi domba, sebagian ulama menyebutkan domba ini paling afdal karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan unta, walaupun bersendirian ya. Namun domba. Karena apa kata hujahnya mereka, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Allah akan memilihkan yang terbaik buat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun dijelaskan oleh para ulama diantaranya Lajnah Daimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan domba sebagai bentuk syafaqah warahmah warukhsah li ummatihi. Ya, sebagai menunjukkan bahwa hal tersebut itu boleh. Nah, namun domba yang bagaimana yang lebih afdal? Para ulama berselisih. Karena perselisihan ini datang dari riwayat-riwayat yang semuanya sahih. Ya. Apakah domba yang bertanduk yang yandur fi sawadin wa ya'kul fi sawadin wa yamshi fi sawadin? Ya, domba yang bertanduk yang matanya ada hitamnya, kakinya ada hitamnya, ya, di perutnya ada hitamnya. Nah, atau domba yang dikebiri. Ya. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata pernah. Nah, beliau berkorban dengan domba yang dikebiri. Seperti itu. Disebutkanlah dalam beberapa hadis bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yudahi nam bil kabsyaini al-mauju'aini. Al-mauju' yaitu domba yang dikebiri. Seperti itu. Dikebiri ini bukan kemaluan yang dipotong, tapi maaf-maaf, apa itu? Kantong nama apa ya, testis atau kantong pelirnya itu ya, maaf yang dua itu. Itu yang diambil. Nah, ya, dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-khasi. Loh, bukannya itu malah cacat. Nam, dohirnya itu artinya berarti sudah tidak sempurna hewan tersebut. Cacat, namun sengaja dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena dagingnya lebih nyaman dan hewannya juga lebih gemuk. Nah, sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa domba al-khasi ini lebih afdal. Nah, ya, lebih afdal. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya beberapa kali dan juga lahamnya ini lebih apyap, lebih enak dan badannya lebih gemuk. Seperti itu. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa hatta inna ba'd ahli al-ilmi rajjahahu 'ala al-fahl. Nah, sebagian ahlul ilm, kata Syekh Utsaimin, menyebutkan bahwa domba yang dikebiri ini lebih afdal dibandingkan domba yang bisa beranak, apa yang bisa kawin. Nah, seperti itu. Sehingga wallahu alam bisawab, semakin intinya khulasahnya, semakin mahal harga, semakin gemuk dan semakin bagus bentuknya, maka ini semakin afdal. Nah, tentunya yang perlu kita perhatikan di sini, jangan seseorang berbangga-bangga dengan hewan kurbannya, pun sebaliknya. Jangan kemudian mencela-mencela yang lainnya, entah dengan harganya atau dengan bentuknya. Nah, masing-masing silahkan berkurban dengan apa yang dia inginkan untuk berkurban sesuai dengan kemampuannya. Pembahasan yang barusan kita dengar bersama itu pembahasannya sudah disebutkan oleh para ulama. Ya, namun jangan ada yang kemudian merendahkan, kemudian juga jangan ada yang sampai berbangga-bangga. Naam. Taib. Kemudian yang berikutnya, hati-hati di hari-hari ini yang sudah berkorban, yang sudah berniat untuk berkorban, ya, untuk jangan sampai mencabut kuku, memotong dan yang lainnya. Yang berikutnya lagi, kapan hewan kurban itu dikatakan dia itu sah atau sudah memang itu adalah hewan kurban? Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa hewan kurban itu menjadi hewan kurban apabila dengan dilafadzkan. Nah, sebagian menyebutkan hewan kurban itu menjadi hewan kurban ketika memang sudah dibeli dan diniatkan untuk kurban. Ya. Mana pendapat yang rajih? Wallahu alam bisawab. Yang rajih, kapan hewan kurban itu menjadi hewan kurban, yaitu dengan dibeli dan dengan ketika seorang sudah membeli dan disertai dengan niat. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga dalam kitabnya Al-Insaf, disebutkan di dalam kitab Al-Insaf oleh Al-Mardawi pendapat Ibnu Taimiyah ini. Dan juga ini merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, sehingga apabila seorang sudah berniat, walaupun tidak melafadzkan, dia sudah membeli hewan tersebut, sudah ada di sisi dia, dan memang dia niatkan hewan ini untuk menjadi hewan kurban, maka itu sudah sah bahwa hewan tersebut adalah hewan kurban. Nah, walaupun dia belum melafadzkannya. Dalilnya, ya, pertama keumuman hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Nah, ya. Yang kedua, kisah dari Ibnu Zubair ketika melihat sebuah hewan yang dikurbankan namun untuk haji ini, ya, hadi. Ya. Kurban ketika hadi, untuk haji atau umroh, afwan. Nah, bukan kurban biasa ya, namun hewan yang disembelih untuk ketika haji, hadi. Melihat unta ini, maka kemudian berkata Abdullah bin Zubair, "In kana asabaha ba'da mashtaraitumuha fa'amduha." Wa in kana asabaha qabla an tashtaruha fa abdiluha. Naam, seperti itu. Melihat unta ini ada cacat di matanya. Seperti itu. Ya. Maka kemudian kata Abdullah bin Zubair, apabila kalian sudah menyembelihnya setelah kalian beli, mendapatkan setelah kalian beli, ya sudah, bismillah, teruskan. Bukan cacat yang jelas, ya, tapi yang ringan. Apa adapun apabila kalian mendapatkannya sebelum kalian beli, maka ganti. Coba lihat, ya, ini pendapat sahabat yang tentunya mereka paham. Syaratnya kalau sudah beli, ya sudah. Kalau belum beli, ganti. Nah, berarti sini menunjukkan bahwa hewan menjadi sah hewan kurban apabila sudah dibeli bersamaan dengan niat. Taib. Kemudian yang juga perlu diperhatikan yaitu ketika seorang berkurban yang disukai, dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, sebisa mungkin untuk dia tidak mewakilkannya karena ini adalah yang sunnah. Tapi kalau memang dia tidak khawatir, tidak bisa menyembelih karena masih belum pernah atau yang lainnya, ya diwakilkan daripada menyiksa hewan tersebut. Nah, kemudian juga sebisa mungkin, ya, sebagian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, hewan kurban ketika disembelih, terkhusus kambing dan domba, itu tidak perlu dipegangin kaki-kakinya. Seorang bersendirian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak, ya, lehernya, antara leher dan kepala, kemudian beliau menyembelih sendiri, tidak dipegangin tangan-tangannya, kaki-kakinya, seperti itu. Dengan tentunya dengan pisau yang sangat tajam, sekali gerakan langsung terputus. Dan ini alhamdulillah sudah kita lakukan dan bisa. Nah, ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa maksud dari kurban itu bukan semata-mata sedekah, ya, namun maksud dari kurban juga ditekankan masalah penyembelihan, sehingga jangan disedekahkan semuanya. Nah, karena Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadisnya, kulu waddakhiru watasaddaku. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sama Al-Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari juga disebutkan, kulu wa at'imu waddakhiru. Coba lihat. Makan dan beri orang lain dan simpan. Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Memakan. Kita untuk memakan hewan kurban kita. Sehingga jangan disedekahkan semuanya. Seperti itu. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa memakan hewan kurban dia itu wajib. Mengapa? Perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sebagian ulama sampai melarang untuk menyedekahkan semuanya. Ya, seperti itu. Bahkan ayat juga menyebutkan apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isa al-fakir. Coba, perintahnya pertama apa? Makanlah dari hewan kurban tersebut. Sehingga hati-hati, ya. Kurban itu ibadah, bukan semata-mata sedekahnya, namun juga di situ ada makna penyembelihan. Dan Rasulullah dan juga ayat menyebutkan untuk kita memakan, ya, sehingga jangan disedekahkan semuanya. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui, ketika memang ada orang yang menyembelihkan, bukan perwakilan tapi memang tukang sembelih, jangan diberi upah dari hewan sembelihan tersebut, ya. Entah kulitnya, atau dagingnya, atau kepalanya, atau kakinya. Kalau sebagai bentuk upah, dilarang. Upah dari hewan tersebut. Kalau mau memberi upah, ya upah uang. Nah, namun, jika sepakat, Pak, ini, sembelihkan nih, saya kasih uang segini. Ya, sepakat. Dia tidak meminta upahnya dari bagian hewan tersebut. Namun setelah itu kita kasih dagingnya atau kepalanya, ya, seperti ini tidak mengapa. Yang terlarang ketika dia memotong atau menyembelih, jasanya itu diupai, ya, upahnya itu dengan bagian dari hewan tersebut. Nah, taib, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.